السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، صدر النبي صلى الله عليه وسلم خطيب الله مسلم مسلمات من الله سريان. Kita menuju kepada dua ayat yang penghabisan daripada surah Al-Muzammil, iaitu firman Allah Subhanahu wa taala: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna hadhihi tadhkira wa man syaa takhadha ila rabbih sabila. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsay al-layli wa nisfahu wa thulutsahu wa ta'ifatun min alladhina ma'ak. Wallahu yuqaddiru al-layla wan nahar. علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن. علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ صَلَّى اللَّهُ الْعَظِيمُ. Semuanya adalah satu peringatan. Maka barang siapa yang menghendaki, hendaklah dia menempuh jalan yang menyampaikannya kepada Rabbnya. Semuanya Rabbmu mengetahui bahawa engkau berdiri salat kurang daripada 2/3 malam atau 1/2 malam atau 1/3. Dan demikian pula segolongan dari orang-orang bersama kamu. Dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahawa kamu sekali-kali tidak akan dapat menentukan batas satu waktu itu, maka dia memberi keringanan kepadamu. Karena itu bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Dia mengetahui bahawa akan ada di antara kamu orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebahagian kurniaan Allah SWT, dan orang-orang lain yang berperang di jalan Allah. Maka bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran, dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan berilah pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa sahaja yang kamu perbuat untuk dirimu, saya kamu memperoleh balasannya di sisi Allah SWT sebagai balasan yang paling baik dan paling besar pahala ini. Dan mohonlah keampunan kepada Allah, sungguhnya Allah Maha Pengampun dan Penyayang. Khatibillah, Allah berfirman di sini, sungguhnya ini merujuk kepada Al-Quran Al-Karim, yang merujuk kepada Islam. Ada satu peringatan. Jadi peringatan bagi orang-orang yang berfikir. Faman syaa taqala ila rabbih sabila. Siapa yang menghendaki, maka dia menempuh jalan yang menyampaikannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jalan petunjuk. Ini pernah kita bincangkan dulu, tuan-tuan. Kalau kita perhatikan surah Al-Insan sebagai contoh, ma tasyauna illa yasha Allah innallaha kana aliman hakima. Kamu tidak mampu menempuh jalan itu kecuali bila dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, sabila ni kalau kita perhatikan dalam Quran banyak kali diulang. Kalau ikut surah analisis statistiknya, kita kira 166 kali berulang dalam bentuk tunggal, 10 kali pula berulang dalam bentuk jamak. Dari sudut lain ditemui bahawa kata itu seringkali dirangkaikan dengan Allah SWT ataupun sesuatu ataupun sekelompok manusia yang baik. Dan ada juga digunakan sabil ni merujuk kepada manusia yang derhaka. Jadi ada banyak jalan yang tersedia, tapi jalan yang diridai oleh Allah adalah jalan Islam, jalan hidayah, seperti yang pernah kita kemukakan dahulu dalam hadis sahih riwayat Bukhari, kisah bagaimana Islamnya seorang sahabat yang kemudian Nabi telah menukar namanya kepada Abdullah bin Salam, seorang Yahudi ahli kitab, kitabi, seorang yang alim dalam kitab Taurat, dan Nabi telah menyifatkannya sebagai ahli syurga. Akhirnya bila dia menceritakan pengalamannya itu, bagaimana Rasulullah SAW menobatkannya sebagai ahli syurga, datanglah kisah bahawa dia tidur dan bermimpi. Dalam mimpinya dia dibawa memilih beberapa jalan, dia ambil jalan lurus, kemudian sampai di satu tiang, disuruh untuk panjat, dan akhirnya dia bergayut di situ. Itulah namanya Al-Urwatul Wuthqa, Jadi tuan-tuan yang diberikan sihat, jalan adalah pilihan sesiapa sahaja. Dia yang pilih dengan kekuatan yang Allah SWT berikan, hidayah Allah SWT yang berikan. Jalan-jalan ini kalau betul diikuti, muaranya adalah as-sirat al-mustaqim, as-sirat al-mustaqim yang kita baca dalam surah Al-Fatihah itu. Jalan-jalan yang dipilih oleh manusia ini, jalan yang ketakwaan, pasti akan bawanya kepada as-sirat al-mustaqim. Tersebab bila kita lihat perkataan sabil ini datang kepada as-sirat al-mustaqim, contohnya dalam surah Al-Ma'idah ayat 15-16. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nuri bi'idznihi wa yahdihim ila siratin mustaqim. Sallallahu alaihi wasallam. Datang kepada kamu dari Allah cahaya dan kitab Al-Quran yang jelas. Dengannya Allah menghantar orang yang mengikuti keridhaan itu ke jalan kedamaian, mengeluarkan mereka daripada berbagai bentuk kegelapan kepada cahaya yang terang menderang dengan izinnya, lalu menunjukkan mereka ke jalan lurus. Tengok, manitaba ridwanahu subulas salam, subulas salam, jalan-jalan ketakwaan, jalan-jalan keselamatan. Apakah dia tuan-tuan? Jaga ibadah fardu, beriktizam dengan ibadah sunat, bersedekah, rajin qiyamul lail, menghormati ibu bapa, menyayanginya, membantu fakir miskin, zakat tidak dilupakan, ibadah-ibadah sunat dilakukan dengan istiqamah. Ini tuan-tuan, inilah subulus salam. Jadi ayat ni kalau kita lihat, dipahami sebagai satu ajakan kepada manusia untuk milih jalan yang dikehendaki, termasuklah milih banyak jalan ke atau satu jalan, tapi jalan-jalan tersebut kalau diikuti dengan betul, dengan ikhlas, dengan bersungguh-sungguh, dengan mujahadah, maka pasti akan bawanya kepada siratil mustaqim. Tapi apa pun jalan yang dilalui oleh manusia, dia pasti bertemu dengan Allah ke akhirat kelak. Dia seorang yang mukmin ke, dia seorang yang fasik ke, asin ke, dia akan bertemu dengan Allah. Cuma pertemuannya dengan Allah besok dalam suasana yang baik ataupun buruk lah. Kerana itu kita pernah huraikan dalam surah Insyiqaq dalam tafsir juz amma yang lalu. Ya ayuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Wahai manusia, sesungguhnya kamu bekerja yang sesungguh menuju Tuhanmu, maka pasti kamu akan menemuinya. Setiap perjalanan pastinya memerlukan jalan, sama ada jalan tersebut jalan positif ataupun jalan negatif. Jadi setiap langkah yang lalui akan mendekatkan diri kita kepada tujuan tersebut. Tapi tuan-tuan, Allah SWT dalam perkara ini menjelaskan bahawa tujuan akhir, tujuan akhir itu bukan dalam erti kata batasan geografi yang kita faham hari ini. Kalau batasan geografi yang kita cerita, anda nak pergi ke Johor Bahru, tiba-tiba anda milih jalan untuk ke Kota Baru, baru juga, tapi satu Johor Bahru, satu Kota Baru, maka anda takkan sampai, saudara takkan sampai pada Johor Bahru, JB, sampai ke KB pula, kerana jalannya berlainan. Kerana kita kat dunia ni dibataskan dengan sempadan geografi, tapi perjalanan kepada Allah ni tuan-tuan tidak seperti itu. Sebab kita telah lihat dalam surah Al-Ma'idah ni tadi, yahdi billahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum min adh-dhulumati ila nuri bi'idznihi wa yahdihim ila siratin mustaqim. Perjalanan menuju Allah ni tidak seperti itu tuan-tuan. Di mana pun anda tiba, ke mana pun perjalanan anda, apa pun kualitinya, pasti akhirnya anda menemui Allah SWT. Dia Maha Mutlak, mencakupi segala-galanya, meliputi segalanya, ilmunya. Di mana pun anda berhenti, pasti anda akan menemui Allah SWT. Awak akan bercakap dengan Allah di akhirat kelak, laisa bainaka wa bainahu turjuman. Kamu akan bercakap dengan Allah tanpa ada seorang pun pengantara di antara kamu dengannya. Kerana Allah ni Maha Mutlak, tanpa batas. Macam kita nak faham dari sudut geografinya, laisa kamitslihi syai'. Allah SWT bukan seperti geografi, bukan seperti makhluk, bukan seperti tempat yang kita fahami. Jadi ayat ni memberikan pilihan kepada manusia untuk pilih jalan yang dikehendaki ataupun jalan-jalan sesat yang banyak berada di kelilingnya, di hadapannya. Jalan-jalan penuh kedamaian ni tuan-tuan, dan jalan-jalan yang menyesatkan itu akan menyebabkan orang yang melalui ini akan meluncur jauh. Siratul mustaqim adalah jarak yang paling dekat di antara dua titik, kata ahli matematik. Ini ahli hisab mengatakan bahawa siratul mustaqim, jalan lurus, adalah jarak yang paling dekat antara dua titik. Tapi kalau kita sudah tersasar, payah nak kembali kepada titik yang sepatutnya itu tuan-tuan, tetap juga bertemu dengan Allah, tapi kita sudah memilih jalan yang sesat. Itulah sebabnya surah Taha yang lalu kita telah bincangkan, ya Allah, wa man yahlil alaihi ghadabi faqad hawa. Sesiapa yang ditimpa kemarahanku, maka dia telah pun tersasar. Faqad hawa, tersasar. Jadi menempuh jalan-jalan kedamaian akan menyebabkan seseorang ini dibuka baginya pintu-pintu langit, pintu-pintu yang tidak akan dibuka, bahkan tak akan dibenarkan orang yang bergelumang dengan dosa untuk pergi ke situ. Dulu dalam surah Al-A'raf kita pernah bincangkan tuan-tuan, innal ladzina kafaru bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus sama'. Sungguhnya orang yang mendustakan ayat kami dan menyombongkan diri, pasti tidak akan dibukakan untuk mereka ni pintu-pintu langit. Jadi Allah SWT mengingatkan kita tuan-tuan dalam ayat 19 ini, mengajak kita untuk pilih jalan yang membawa kita kepada kedamaian abadi, ketinggian, kemuliaan, kedudukan yang mulia di sisi. Jadi siapa yang ingin mengikuti jalan tersebut, silalah. Siapa yang enggan, maka disifatkan hadis Nabi SAW, illa man aba, setiap kamu masuk syurga melainkan yang degil, melainkan yang enggan. Mereka bertanya kepada Nabi SAW, siapa pula yang degil wahai Nabi? Siapa yang taat pada aku, dia adalah orang yang masuk syurga, dan sesiapa yang ingkar pada aku, maka mereka itulah orang yang derhaka. Muslim-muslimat yang rahmati dan dikasih Allah sekalian, dialah yang akan menanggung risikonya sendiri. Kemudian ayat yang terakhir daripada surah ini, maksudnya sungguhnya Allah SWT mengetahui bahawa engkau bangkit kurang daripada 2/3 malam, 1/2 malam, sepertiganya, dengan sekelompok daripada bersamamu. Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahawa kamu sekali tidak dapat menghitungnya, maka dia kembali kepada kamu. Karena itu bacalah apa yang mudah daripada Al-Quran. Dia mengetahui bahawa akan ada di antara kamu orang yang sakit dan orang berjalan di muka bumi mencari sebahagian kurnia Allah, dan orang-orang yang lain yang berperang di jalan Allah. Maka bacalah apa yang mudah daripada Al-Quran, laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, berilah pinjaman kepada Allah dan pinjaman yang baik, dan kebaikan apa sahaja yang kamu lakukan untuk diri kamu, nescaya kamu akan menemuinya di sisi Allah SWT. Dialah yang paling baik, paling besar pahalanya. Mohonlah keampunan Allah, sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi ayat ni tuan-tuan membimbing kita untuk mencari jalan Allah SWT, mengikuti jalan Allah, petunjuk ini. Ini boleh jadi menjadikan sementara sebahagian orang memberatkan dirinya untuk beribadah, atau bahkan memberatkan orang lain. Jadi Allah SWT mengisyaratkan dalam ayat ini bahawa dalam seorang itu bersikap moderate, bersederhana, agar tidak memikul beban yang berat. Demikianlah kalau kita perhatikan tuan-tuan, penjelasan secara singkat oleh Al-Imam Al-Wiqai dalam Nazmul Durar. Jadi ayat ini mengajar dalam melakukan apa sahaja bersederhana, jangan melampau-lampau. Jadi ia memberi satu berita gembira kepada Nabi Muhammad SAW dan para sahabat bahawa Qiyamul Lail adalah satu benda yang diringankan, bukanlah satu perkara yang wajib, tetapi merupakan satu perkara yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia memberi keringanan kepada umat Islam pada masa itu. Jadi jalan yang dianjurkan untuk dipilih yang menggambarkan kewajipan tulus kepada Allah namun tidaklah memberatkan diri dalam ibadah itu. Jadi Allah SWT memuji Nabi Muhammad SAW dan sekelompok para sahabat yang telah mengikuti saranan, perintah daripada Allah SWT daripada awal lagi, iaitu tuntutan untuk Qiyamul Lail ini. Walaupun mereka bangkit, ada yang bangkit sempurna, ada yang separuh, ada yang kurang sedikit, ada yang pada malam-malam tertentu. Jadi Allah SWT memberikan kepada mereka keringanan ini, tidaklah ia merupakan satu perkara yang wajib lagi. Jadi Salatul Lail, kalau kita lihat dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kitab kita tafsir menjelaskan, bahkan kalaulah seseorang itu sembahyang 2 rakaat pun selepas separuh malam dan melakukan witir kemudiannya, tadkhalani fi hukmi hadhil amr imtithalihi, dah pun memasuki hukum Qiyamul Lail, seperti kata Ibn Athiyyah Al-Andalusi. Kata Al-Hasan dan juga Ibn Sirin pula, Qiyamul Lail ini asalnya fard, tapi kemudian diringankan, dan ringankan walaupun kadarnya itu yang kamu lakukan hanyalah seperti menyempurnakan, mengambil susu seekor kambing, memerah susu seekor kambing, walau kadar halbi syatin, walaupun dengan kadar mengambil susu seekor kambing. Mana pendek tuan-tuan nak cerita waktunya. Tapi Al-Hasan berpandangan dalam pendapatnya lain dikemukakan oleh para ulama tafsir, sebaik-baik yang mulai ini hendaklah baca 100 ayat maka di akhirat kelak Quran itu tidak akan berhujah dengan kamu, sebaliknya dia akan mempertahankan kamu. Dan ini juga pandangan yang dianggap baik oleh sebahagian para ulama. Jadi nampaknya ada berbagai-bagai pentafsiran tentang qiyamul lail, keringanan selepas ianya difardukan. InsyaAllah lebih lanjut kita akan huraikan pada kuliah akan datang. Mari sama-sama kita mulakan qiyamul lail, walaupun seperti disifatkan di sini dengan kadar memerah susu kambing bangkali dalam 10 minit, 20 minit, 5 minit sebelum subuh sudah memadai mengikut pandangan daripada Al-Hasan dan juga Ibn Sirin. Moga Allah memuliakan kita kelebihan yang diberikan kepada orang iman yang salih, yang dipuji olehnya di ujung ayat ini. InsyaAllah lanjutannya akan kita huraikan pada kuliah akan datang. Allahumma'alam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.